بسم الله الرحمن الرحيم. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini, dia pernah mendapatkan masalah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ingat, yang punya hati ini Allah Jalla Jalaluh. Ketika kita lagi galau, lagi ada masalah, larikan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketuk pintu Allah Jalla Jalaluh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingat, satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan antum rasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang akan kita dapatkan tatkala kita mengadukan semua problematika kita kepada Sang Pencipta. Ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar.